Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, ayyuhal muslimin al-kiram wal musyahidin al-ahibba. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah, kajian bahasa Arab. Ini kajian ini kita sudah membahas beberapa kaidah yang terkait pada pelajaran yang kelima Ad-Darsul Khamis, sebelum kita masuk kepada pelajaran Ad-Darsul Sadis, pelajaran yang keenam. Dalam jadwal ini semacam ringkasan atau khulasah kaidah yang kita pelajari terkait dengan sighah atau bentuk isim fa'il dan isim maf'ul min al-fi'l thulathi, dari fi'il thulathi al-mujarrad. Nah, kena waktu sudah larut, kita langsung saja masuk ke jadwal ini. Taifa natlub min ba'd al-ikhwah al-mawjudin hunak fi hadhihi al-idha'ah an yaqra hadha al-jadwal qira'ah jayyidah. Tolong dibaca jadwal ini dengan bacaan yang bagus, di mana dalam jadwal ini adalah yaitu kama qultu lakum al-fi'l ats-tsulatsi al-mujarrad, yaitu fi'l ats-tsulatsi mujarrad, di mana fi'il ini ada fi'il sahih, fi'il sahih adalah fi'il yang tidak memiliki huruf illat, baik itu di awal atau di fa fi'il maupun ain fi'il maupun lam fi'il. Nah, fi'il sahih ini terbagi pada tiga. Yang pertama fi'il salim. Fi'il salim adalah fi'il yang tidak ada huruf hamzah dan tidak ada tad'if, yaitu huruf yang ganda. Itu fi'il salim. Yang kedua adalah fi'il mudha'af, yaitu fi'il yang hurufnya ganda, yaitu ain fi'il dan lam fi'il min jinsin wahid, satu jenis. Kemudian yang ketiga adalah fi'lul mahmuz. Fi'il mahmuz adalah fi'il yang terdapat pada fi'il tersebut apa? Hamzah. Baik. Imma fi fa fi'il au fi ain fi'il. Ain fi'il au lam fi'il. Itulah fi'il sahih. Kemudian yang kedua adalah fi'il mu'tal, yaitu fi'il yang terdapat padanya huruf illat. Huruf illat. Ada kalanya huruf illat terdapat pada fa'fi'il yang disebut dengan fi'il misal. Terkadang terdapat pada ain fi'il, disebut apa? Fi'il ajwaf. Terkadang terdapat apa? Pada lam fi'il yang disebut dengan fi'il naqis. Fi'il naqis. Dan terkadang terdapat pada fa fi'il, ain fi'il dan ain fi'il dan lam fi'il. Ini disebabkan fi'il lafif, lafif makrun atau mafruq. Atau terdapat pada fa fi'il dan lam fi'il, di tengah-tengahnya huruf sahih yang disebabkan lafif mafruq. Baik. Fadhli akhil karim, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. اسم الفاعل واسم المفعول اسم فاعل dan اسم مفعول yeah. Nau'ul fi'li as-salim. Al-fi'lu kataba. Ismul fa'ili katibun. Ismul maf'ulu maktubun. Naam. Kama qulna isim fa'il ala sigha fa'il. Ala sigha fa'il. Naam, harfu tsani alif. Thumma harfu qabl akhir maqsur. Jadi katibun. Misal akhar fataha fatihun. Misal akhar nasara nasara nasirun. Itu apa? Yang menolong. Isim maf'ul ala wazan maf'ul. Ala sigha maf'ul. Maf'ulun qabla harfu akhir waw. Wa qablaha dhamma. Maf'ulun maktubun. Mansurun maftuhun. Tayyib, mana maktub? Yang ditulis. Ditulis. Maftuh yang dibuka. Yang dibuka. Tayyib. Tafadhal. Al-mudha'af. Naam. Sarra. Naam. Sarrun. Sarrun. Asluhu sarirun. Sahih, asluhu sarirun. Thumma tudagham. Kemudian apa? Diidghamkan. Kenapa diidghamkan? Karena ada dua huruf yang sama, sejenis. Yang sejenis. Ra. Maka diidghamkan. Maka jadi apa? Sarrun. Baik, kemudian masrurun. Masrurun ketika isi maf'ul fukal idgham. Idghamnya apa? Dibuka. Dibuka. Jadi apa? Masrurun. Baik, hati misal akhar. Contoh lain. Rat. Naam. Madda. Naam. Madda yamuddu. Naam, madda yamuddu. Mana sarra? Yes, sarra sarrun berjalan. Ha? Sarru. Naam. Sarrun. Sar, laysa sara. Ama sara yasri, mana masya yamshi. Berjalan. Ama sarra yasurru. Senang. Naam, senang, gembira. Gembira. Naam. Jadi sarun yang gembira. Yang gembira. Naam. Baik. Misal akhar kama qulna madda. Madda. Naam. Maddun. Maddun. Naam, madda maddun. Asluhu madidun. Asluhu madidun. Isim maf'ul mamdudun. Mamdudun. Jadi madda, mana madda yamuddu? Memanjangkan. Naam, memanjangkan juga madda yamud menggapai. Menggapai. Iya. Jadi maddun panjang. Baik. Ahsan, barakallahu fik. Fikam. Fadhal Ustaz Ihsan. Terima kasih kepada khair khuna dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi antum untuk berinteraksi secara langsung di line telepon 0218236543 dan Anda bisa membaca jadwal yang terdapat di halaman 58 yang merupakan pelajaran kelima di bagian terakhir ini. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umm Abdillah. Naam. Ahlan. Barakallahu fiik. Tafadhali ya Umm Abdillah. Iqra'i. Naul fi'li. Naam. Naul fi'li. Al-mahmuz. Al-mahmuz. Naam, sahih. Al-fa'il. Al-fa'i. Al-fa'i. Akhadha. Ma man al-fa'i ni? Ma al-maqsud al-fa'i? Mahmuz al-fi'li. Ha? Al-fa'il. Iya. Jadi apa? Alif di Hamzanya di Hamzanya di fa, di fa, ya. Di fa fi'il. Naam. Jayid. Iya. Al-fi'lu akhoda. Ismul fa'il akhidun. Naam. Ismul maf'ul ma'khudun. Naam. Jadi akhadha akhidhun. Jadi ma'khudhun. Tapi mana akhadha? Mengambil. Mengambil. Kalau akhidhun? Yang mengambil. Yang mengambil. Ma'khudhun? Yang diambil. Yang diambil. Tapi hati misal akhar. Ada contoh lain? Akhadha. Taib. Amara. Amara. Amirun. Amirun. Ma'murun. Ma'murun. Taib. Ma mana? Amara. Yang memerintah. Memerintah. Jadi amir yang memerintah. Yang memerintah. Ma'mur. Ma'murun yang diperintah. Yang diperintah. Taib. Misal akhir. Akala. Akala. Akilun. Akilun. Makulun. Makulun. Iya. Taib. Mana akala? Makan. Makan. Akil. Yang di, yang memakan. Yang makan. Iya. Makul, ya, makulun yang dimakan. Yang dimakan. Inilah katakan mahmus fa. Iya, Pak? Mahmus. Iya. Bah hamzanya terdapat pada fa fiil. Ya, fa'il. Baik. Yang kedua al-ain fa'il. Naam. Al-ain. Al-ain fa'il. Ain fi'il, lisa ain fa'il. Ain ain al-fi'il. Ain fi'il, ain fi'il. Sa'ala. Ismul fa'ilnya sa'ilun. Sa'ilun. Ismul maf'ulnya mas'ulun. Mas'ulun. Iya, sahih. Jadi sa'ala sa'ilun ismul fa'ilnya mas'ulun. Tapi mana sa'ala? Meminta, bertanya. Bisa meminta, bisa bertanya. Iya. Iya. Kalau sa'il yang ditanya atau yang diminta, yang bertanya, meminta, yang bertanya atau yang meminta, yang meminta, iya. Mas'ul. Terus mas'ul yang ditanya atau yang iya, yang diminta. Ditanya yang diminta atau yang diminta juga mas'ul yang bertanggung jawab, iya, karena dia akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Ahsan. Baik, Ahsan, barakallahu fik. Taufik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Umu Abdillah di Seoul. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Umu Abdillah di 0218236543. Masih membaca di jadwal atau tabel yang terdapat di halaman 58. Silakan. Baik, halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu Fatimah? Naam. Baik, ahlan ya, silakan. Naam. Iqra'i. Al-lam, mahmuz al-lam. Mahmuz yang lam. Nau fi'il fi'il mahmuz. Al-fi'lu wazana. Afan qira'a. Ismul fa'il qari'un, iya. Ismul maf'ul makru'un. Makru'un, iya. Tapi mana qara'a qari'? Membaca. Yang membaca. Qari', qari' membaca. Makru' yang dibaca. Yang dibaca. Iya. Nah, ini kan dikata apa? Mahmuz. Baik mahmuz fa, mahmuz ain, mahmuz al-lam. Baik, untuk pengembangan silakan buka kamus, ya, cari di situ banyak fi'il yang seperti ini. Taib, al-misal, ikra'i. Al-misal, fi'il al-fisal wawi, al-fi'lu wazana, ismul fa'il wazinun, ismul maf'ul mawzun. Iya. Nah, Ustaz. Ma mana? Timbangan, Ustaz. Menimbang. Menimbang. Bukan timbangan, kalau timbang itu mizan. Oh, mizan. Iya, jadi wazana. Menimbang. Menimbang. Wazinun. Wazin. Yang menimbang. Yang menimbang. Mauzun. Yang ditimbang. Yang ditimbang. Iya. Fi misal akhar. Wajada. Ah, wajada. Wajada. Iya. Ismul fa'il wajidun. Wajidun. Ismul maf'ul mawjud. Mawjudun. Iya. Arti wajada. Wajada bertambah. Mendapati atau bertambah. Kok bertambah? Kenapa kok bisa bertambah? Wajada, lisa zada. Zada. Iya. Wajada. Mendapati, Ustaz. Ya. Nah, mendapati atau mendapatkan. Nah, Ustaz. Baik, kemudian wajid. Nah, Ustaz. Kalau wajidun? Wajidun yang didapat. Ya, yang didapat atau wajid yang mendapati atau yang didapati? Yang mendapat, yang tadi yang mendapati Ustaz. Iya. Ya, mawjud yang didapat apa Ustaz? Mawjud yang didapat. Yang didapati. Nah, didapati juga mawjud arti apa? Ada. Ada. Karena kalau sudah dapati berarti kan ada. Maka nah, mawjud ada. Nah. Iya. Waqafa juga Ustaz. Waqafa taib. Nah. Coba waqafa. Waqafa fi'il waqafa ismul fa'il waqifun. Iya. Ismul maf'ul mawqifun. Hah? Mawqifun. Mawqufun. Iya. Kalau mawqif beda lagi Ustaz ya dari. Kenapa? Kalau mauqif itu. Mauqif itu nanti akan kita pelajari isim makan dan isim zaman. Isim zaman. Oh iya. Nah. Iya. Nah, iya. Jadi isim ini isim maf'ul. Nah. Makanya saya katakan apa? Sebelumnya apa? Wow. Nah. Mauqufun. Iya. Baik, Ustaz. Baik, mana? Waqafa. Waqafa duduk, Ustaz. Hah? Kenapa duduk? Ustaz. Berdiri. Berdiri. Naam. Waqafa berdiri. Iya, naam. Naam. Naam. Al-misal ya'i. Naam. Fi'il yasara ismul fa'il yasirun ismun maf'ul maisur. Maisurun. Maisurun, naam. Naam, Ustaz. Apa ti yasara? Yasara. Mudah, Ustaz. Mudah. Naam. Yasirun. Yasirun. Naam. Yang memudahkan. Mausurun yang maisurun. Maisurun yang dimudahkan. Yang dimudahkan. Baik, Ustaz. Baik. Naam. Ahsan, barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Ustaz boleh nanya untuk i'rabnya kalau yud'auna untuk ketika kemasukan huruf lan nasab itu gimana i'rabnya Ustaz ya? Oh iya, hadfun nun. Hadfun nun. Iya. Penadah min asma min af'al khamsah. Af'al khamsah. Idinya gimana Ustaz? Kenapa? Menyebutkannya gimana Ustaz? Maksudnya mabni ala apa gitu? Bukan Ustaz? Mabni. Oh tidak, oh iya. Bukan mabni marfu, mu'rab. Mi'rab dari mu'rab. Nah, mansubun wa lam tunasbihi hadfun nun. Oh iya iya. Li'annahu min af'al khamsah. Naam, naam Ustaz. Iya. Saja kalau khair barakatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair ma Fatimah. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali Ustaz ya. Iya. Silakan di line telepon 218236543. Dan kami ingatkan bagi Anda para pendengar dan pemirsa Roja TV, bagi Anda yang ingin juga bertanya terkait dengan pembahasan ini, Anda bisa sampaikan via pesan singkat di 081317776543. Baik, kita angkat kembali. Silakan untuk yang ketiga. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, Bapak dengan siapa di mana? Abu Irfan. Baik, Abu Irfan, silakan. Ahlan wa sahlan ya akhul karim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, aina taskun? Askunu fi Bandung. Masyaallah. Kaifa halu Bandung? Alan fayadhan ha? Bi khairin, alhamdulillah. Alhamdulillah, hadhi baraka min Allah. Baik, Alan Ajwaf, ha? Andakah kitab? Naam. Baik, ikra Al-Ajwaf. A'udhu fi'lu Al-Ajwaf. Naam, apa makna fi'l Ajwaf? Al-Ajwaf. Jadi fi' ada huruf, huruf ilat di tengah-tengah. Baik, ahsan, di ain fi'l ya, tengah-tengah. Ajwaf, baik. Al-Ajwaf Al-Wawi. Ajwaf Al-Wawi, naam. Qala yaqulu. Heeh. Fi'lu qala aw yaqulu. Heeh. Ismul fa'il qa'ilun. Qa'ilun, iya. Asluhu qawilun. Qawilun. Sahih. Ismul maf'ul maqulun. Heeh. Asluhu maq'ulun. Maq'ulun. Baik, idzan ana as'al ini maqulun ay waw ni? Waw apa yang di situ? Maqulun. Waw mana yang dibuang di dalam? Kan asalnya maqulun. Waw mana yang dibuang ini? Ada apa? Kan ada dua waw ya. Asluhu maqulun. Nah. Iya. Sedangkan ketika isim maf'ulnya maqulun berarti ada waw yang dibuang salah satu. Waw mana? Itulah waw huruf illat yang dibuang. Iya. Nah, huruf illatnya dibuang. Sedangkan waw yang ada itu adalah waw pada isim maf'ul, waw zaidah. Right. Maf'ulun. Jadi maqulun. Jadi waw il harf illat yang dibuang. Nah, ya. Kenapa dibuang? Karena siqal berat, maqul itu berat, wawnya berdhamma itu berat, maka dibuang. Isara nah. Maqul. Baik, fi misal akhar ada contoh lain? Al-wawi. Nah, waw. Waw. Sama. Sama. Nah. Sama yasumu. Sa'imun. Naam, sa'imun. Asluhu? Sa'imun. Sa'imun. Iya. Sa'imun. Isim maf'ul? Sa'mu'un. Mana huruf mimnya? Sa'mu'un. Mana huruf mimnya? Sa'ma. Isim maf'ul, mimnya di awal. Oh, nah. Iya. Sumumun. Enggak, mana huruf mimnya? Ya, saya tanya kenapa mimnya tidak ada? Kan maf'ul, mesti ada huruf mim di awal. Maf'ul. Maqul, kan? Gak apa-apa? Masumun. Masumun. Nah, masumun. Masumun. Nah. Jayid? Asluhu. Nah. Mam sumun. Kenapa jadi mam? Kenapa jadi mam? Ada berapa mim? Mim cuma satu. Mim itu mim zaidah, mim tambahan yang ada pada isim maf'ul. Masmumun. Masmumun. Masmumun. Bukan masmumun. Masmumun. Masmumun. Nah. Iya kan? Masmumun. Iya. Karena sama. Huruf mim itu di akhir. Sama. Sama. Jadi sa'imun. Asalnya sa'wimun. Isi maf'ulnya masumun. Masumun. Aslu mas'wumun. Wumun. Iya. Huruf aslinya dibuang. Itu huruf illatnya dibuang. Sara masumun. Taib. Ajwafiyai. Ajwafiyai. Ba'a yabi'u. Naam. Ismul fa'il ba'i'un. Ba'i'un, iya. Asluhu ba'i'un. Naam, jayid. Ismul maf'ul bi'un. Mabi'un. Mabi'un. Iya. Asluhu mab'yu'un. Mab'yu'un, jayid. Yu'un. Iya. Sahih. Ahsant, barakallahu fik. Afika barakallahu khair. Jazakallahu khair Abu Irfan di Bandung, barakallahu fik. Dan alhamdulillah bisa menjawab, dan kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Silakan, di masih di jadwal yang terdapat di halaman 58. Iya, halo. Baik, silakan. Halo. Ya, kami sampaikan kembali bagi Anda yang baru bergabung di pembahasan kita di kesempatan malam ini. Di halaman 58, jadwal dari isim fa'il dan isim maf'ul yang merupakan lembaran terakhir dari pelajaran kelima kita. Ya, silakan. Baik, halo. Ya, assalamualaikum. Baik, kami sampaikan kembali. Ya, bagi Anda yang baru bergabung dan ingin ikut berinteraksi di kesempatan malam ini, Anda bisa menghubungi di 0218236543 dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid yang ketiga. Dan pertanyaan terkait dengan kaidah bisa Anda sampaikan juga secara langsung di line telepon 0218236543. Baik, halo. Iya, silakan. Halo. Iya, dengan siapa, di mana? Dengan Pak Edi di Kalbar. Ahlan Pak Edi, assalamualaikum warahmatullahi. Ahlan salam ya, ah Edi. Waalaikumsalam. Kaifahalukum? Kaifahalukum? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kaifa halukum? Halo? Halo. Naam, baik. Ma'akal kitab? Ada bukunya, Pak? Ada bukunya? Tidak ada. Main dekat ke? Baik, tu syait tilfaz? Lihat TV ya? Ada bukunya. Baik, lihat TV? Ya. Lihat. Baik, baik, ikra an-naqis hada. Yang al-akhir, yang terakhir. Ba'annaka. Nah. Iya. An-naqis. Baik, mohon maaf. Halo, iya. Pak Edi, terputus sepertinya. Oke, mohon maaf Pak Edi di Kalbar. Mungkin bisa menghubungi kembali via telepon di 021-823-6543. Hubungan kami terputus dan kita berikan kesempatan kembali bagi Pak Edi atau pendengar yang lain dan pemirsa Raja TV di 021-823-6543. Di jadwal, ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Ma'ana Muhammad Lutfi, Cianjur Janub. Ahlan. Cianjur Janubi Al-Janubiyah. Nah. Ayo, Janubiyah. Naam, lataku janam. Cianjur Al-Janubiyah. Kena Al-Janubiyah itu na'ad. Cianjur itu isim alam, dia ma'rifah. Eh, naam. Ah, santu ya. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Kefalupun. Alhamdulillah bi khair. Jazakallah khairan. طيب تفضل يا اخي الكريم اقرا معك الكتاب معي كتاب تشاهد التلفاز طيب اقرا الناقص الاخير هذا يهدي هادين لا الواوي الناقص الواوي فوق اتسنيا طيب نصير da'a yad'u naam ismul fa'il da'in tayyib aw ad-da'i iya asluhu al-ain Naam asluhu iqra asluhu baca itu asluhu da'iun da'iun mana asluhu apa arti asluhu asluhu apa arti asluhu mana asluhu apa arti asluhu asalnya asal al maksud ada aslu da'in atau aslu da'i adalah da'iun hadha huwa al maksud طيب ثم اسم المفعول مدعوون طيب اصله مدعوون اي مدعوون kemudian واو nya diidghamkan iya diidghamkan واو nya jadi idgham itu tasydid dimasukkan sehingga menjadi syiddah tasydid yaitu waw dua waw di situ mad'uun Nah, kenapa diidghamkan? Karena satu jenis. Wahidul jinsiyah. Nah, min jinsin wahid. Nah, nafsul harf. Sama hurufnya. Baik. Ana as'al. Baik, mana da'a yad'u? Doa. Berdoa. Bisa berdoa atau bisa apa? Mengajak berdakwah. Baik. Kemudian da'in mana da'in? Da'in yang mengajak. Yang mengajak atau yang ber? Yang berdakwah. Yang berdoa. Yang berdoa, yang berdakwah. Berdakwah. Tapi mad'uun. Mad'uun yang didakwah, yang didakwahkan. Iya, yang didakwahi. Betul yang didakwahi atau yang diajak ahsan yang diajak tapi soal da'in huna da'in atau ad-da'i di situ yang mengajak aina liya kenapa ianya dibuang da'in Mengingat kembali ini. Ya, dibuang. Nah, limadha hudhifatil ya? Kenapa ya-nya dibuang? Da'in. Bisiqal. Hah? Bisiqal. Lisiqal. Iya, lisiqal, tapi ada faktornya selain itu. Kalau siqal, ad-da'i juga siqal. Tapi ya-nya enggak dibuang. Ad-da'i itu juga siqal, tapi ya enggak dibuang. Jadi sebetulnya bukan kena faktor siqalnya. Oke. Iya. Digantikan dengan alif. Yang mana alifnya? Alif da'i. Bukan, alif itu memang alif isim fa'il, mesti ada alif. Fa'il. Aina alif? Ay, ماذا تقصد؟ Alif موجودة صح؟ Al-alif موجودة هنا. Alifnya ada sah? Ba'da dal alif, da'in. La, sawat ma fi gawi sawat. Hah? Gawi, ana nagi sawat. As-sawat da'if ni? Al-an masmu? Kedengaran? Ma isma suaya suaya. Hah? Ma isma suaya suaya. Tasma suaya. Tak al-an ya, sawat martafi? Halo? Naam, naam. Baik. السؤال أين الياء داع لماذا يا حذفت kenapa ya nya dibuang ini حذفت ya نعم naibun ani tanwin itu tanwinnya betul tanwin itu naib ani ya sebagai tanda ya nya dibuang yang ditanya adalah kenapa ya nya dibuang mas sabab nah. Hadha wa su'al. Aywa, rajin bi tashrih. Taib, labas. Iqra al-ya'i, nanti kita akan tanya kepada peserta yang lain. Taib. Iqra mungkin ta'ti misal akhar, ada contoh lain? Da. Contoh yang waw? Yang waw? Iya. Da. Taib, raja. Arafta na'am, raja yar? Raja yarju. Yarju, mana raja yarju? Mana raja yarju? Mana raja yang berharap? Ahsan, berharap, sahih. Ahsan, berharap. Taib, raja yarju. Hadha naqis wawi. طيب ما اسم الفاعل طيب ايش الفاعل الراجع كالراجع راجع جيم راء جيم الف صح نعم ما اسم الفاعل راجعون kenapa pakai hamzah الف Alif tidak bisa diharakatkan. Bil'ain. Bil'ain. Raji'un. Itu raja'a. Raja itu pulang. Ini raja. Raja, ra, jim, alif. Bukan ain. Ayat, ayat. Abang, anak gelap. Taib labas. Ahsad warakallahu fi akal karim. Jazakallah khairan. Ana main di buku. Ana main di kitab anu. Baik. Jazakallah khair. Muhammad. Ala kulli hal madan. Naam, di Cianjur Selatan, barakallahu fik, dan mungkin bisa mengusahakan bukunya. Bapak bisa mendapatkan atau mencoba hubungi layanan informasi Radio Roja di 0218233661 dan bisa mendownload di link web Radio Roja terkait dengan buku yang kita kaji. Berusaha jilid 1, 2, dan 3. Demikian ada di bagian e-book di web radiroja.com. Demikian. Kami berikan kesempatan kembali di belakang Muhammad Lutfi dari Cianjur. Silakan di 021-823-3661. Afan, 823-6543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu Hanif. Naam. Baik, silakan. Naam, tafadhali ya Ummu Hanif. Naam. Raja. Naam. Naul fi'lu an-naqis al-ya'iyu. Ana misal raja, ada misal naqis wawi yang belum dijawab tadi. Raja yarju. Naam. Isim fa'il. Rajin. Rajin atau rajiwun. Aslu rajiwun, iya. Rajiwun, maf'ulnya marjuwun. Marjuwun, asluhu? Aslu marjuwun. Marjuwun, taib. Tadi, belum dijawab tadi. Iya, kita mengulang-ulang supaya tidak lupa. Jadi, rajin atau da'in, limadha hudhifatil ya, kenapa ianya dibuang? Tidak didahului oleh alif lam. Iya, karena tidak dimasuki alif lam. Kalau dimasuki alif lam, ad-da'i atau ar-raji. Nah, al-ya thabitah. Al-ya thabitah. Naam. Ianya tetap mesti ada ya kalau ada alif lam. Ada awalan. Jadi kena enggak dimasuk alif lam. Atau yang kedua, tidak dalam keadaan mansub. Tidak mansub. Iya. Nah. Kalau mansub ad-da'i. Kalau mansub nampak ianya. Ianya thabitah. Naam. Ya, sebutkan, coba. Misalkan la yad'uwa. La da. Da'ian. Da'ian, iya. Da'ian. Taib, yang ketiga. Tidak sebagai mudaf. Tidak. Sebagai mudaf. Ya, tidak mudaf. Iya. Nah. Artinya berarti dia apa? Bukan dia mudaf. Nah. Kalau mudaf ilaih? Nampak ianya. Nah. Kalau dia mudaf ilaih tidak masalah. Ya. Jadi kalau di sini apa? Kalau dia mudhaf, ianya thabita. Oh iya. Iya, kalau dia mudhaf ianya thabita. Baik. Istamiri. Al-an an-naqisul ya'i. Naam. Na'ul fi'li an-naqisu al-ya'iyu. Naam. Al-fi'lu hada yahdi. Ismul fa'ili hadin au al-hadi. Asluhu hadiyun. Iya. Ismul maf'uli mahdiyun. Asluhu mahduyun. Mahduyun. Mahduyun. Ala wazan maf'ulun. Naam, mahduyun. Nah, jayid mahduyun itu asalnya. Baik. Ini juga sama dengan di atas. Sama dengan apa? Di atas. Ianya dibuang kena tiga faktor tadi. Taifi misal akhir ada contoh lain? Roma. Taif jahit Roma. Mana Roma? Roma melempar. Melempar. Kalau ada Yahdi? Menunjuk apa ya tadi? Iya, memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk. Kalau bagi Allah memberikan hidayah, petunjuk. Iya. Kalau Hadin? Hadin yang diberi petunjuk, yang memberi petunjuk. Yang memberi petunjuk. Iya, mahdi. Juga hadin yang orang yang menunjuki jalan juga hadin. Iya. Orang yang apa? Menunjuki jalan juga dikatakan hadin. Baik. Na'ud ila misal? Naam. Roma. Roma. Yarmi. Iya. Isim fa'ilnya Ramin. Ramin. Isim maf'ulnya Marmiyun. Marmiyun, iya. Marmiyun. Asluhu marmuyun. Marmuyun. Ahsan. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Ini soal Ustaz. Iya. Di kalimat innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Itu yang menjadi kan Allahnya isim inna Ustaz ya. Nah, ni'ma ya'idzukum bih, ni'mah itu apa Ustaz? Oh iya. Coba nanti saya apa? Buka ya. Coba lihat nanti. Iya. Ya, jadi yang menjadi khobar inna itu yang mana gitu Ustaz? Iya, iya. Baik, Om. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan Hanif. Dan pertanyaannya kami catat. Baik, Ustaz. Nuasil. Baik. Ya, itulah kesimpulan kajian kita apa? Isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il dan isim maf'ul. Kalau dia fi'il sahih, ini tidak begitu apa? Sulit, mudah sekali. Karena tidak ada huruf yang dibuang. Tapi yang perlu menjadi perhatian khusus lebih adalah fi'il apa? Yang fi'il naqis, terutama fi'il naqis, ya. Apa fi'il mu'tal? Ya, fi'il mu'tal baik itu misal terutama fi'il ajwaf maupun fi'il naqis. Baik, kita cukupkan kaidah ini, tinggal di apa? Diulang-ulang dan perlu dipraktekkan. Buka kamus kalau untuk mencari apa? Fi'il, baik itu fi'il sahih, fi'il mudha'af, fi'il mahmus, fi'il misal dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan ala pelajaran yang baru, ad-darsus sadis. Nah, ad-darsus sadis. Baik, baik, ana sa'aqra alaikum الدرس السادس. طيب ممكن أنت تقوم مقام ذا غير مشرف ها؟ فضل يا أخي الكريم. طيب المشرف أأنتم المشتركون في رحلة الحج؟ نعم. أنتم الآن 18. أين حامد وعبد الهادي؟ حامد في المطعم أما عبد الهادي فقد ذهب إلى المصرف سيأتيني بعد 10 دقائق إن شاء الله أمستعدون أنتم؟ إن شاء الله متى السفر إن شاء الله؟ في الساعة 3 بإذن الله أين نلتقي؟ نلتقي في موقف السيارات بالجامعة يجب أن تكونوا هناك قبل موعد السفر بنصف ساعة هاتوا حقائبكم وضعوها في السيارة الواقفة أمام مدخل المهجع لما يأتي زملاؤنا الساكنون في المهجع الثاني أولئك سيلحقون بنا عند محطة القطار القديم كم هم؟ هم 10 نحن ذاهبون في اليوم السابع أخشى أن يكون الزحام شديدا في المطاف والمسعى لا تخف الله الميسر أنا ذاهب إلى مكتبي لا تنسوا أن موعدنا 2:30 في موقف السيارات إن شاء الله طيب نعطي الفرصة للمستمعين فضل الإحسان للقراءة هذا النص نعم طيب kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV di pelajaran yang baru Darsus Sadis halaman 59 Anda bisa membaca nas yang terdapat dalam pelajaran ini. Ya, ini nas yang sangat ringkas dan Anda sudah kita simak contoh dari pembacaan beberapa kalimat dalam nas ini. Silakan ya 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Naam, fadhal. Fadhali. Ad-dars sadis. Ba'da tahiyyah. أأنتمُ المشركونَ في مشتركون أأنتمُ المشتركونَ في رحلة الحج نعم يعدهم ويناديهم ثم يقول أنتمُ الآن 18 أين حامدٌ وعبد الهادي حامدٌ في المطعم أما عبد الهادي فقد ذهب إلى المصرف سيأتينا بعد 10 دقائق إن شاء الله أمستعدون أنتم إن شاء الله متى السفر إن شاء الله في الساعة الثالثة بإذن الله أين نلتقي نلتقي في موقف السيارة بالجامعة في موقف السيارات جمع نلتقي في موقف السيارات بالجامعة يجب أن تكونوا هناك قبل موعد السفر بنصف ساعة هاتوا حقائبكم وضعوها في السيارة الواقفة أمام مدخل المهجع Lama ya'ti zumala'una as-sakinuna fil mahja'i tsani. Ulaika sayalhaquna bina 'inda mahattatil qitaril qadim. Kam hum? Hum 10. Naam. Nahnu zahibuna fil yawmis sabi'. Asya'an yakuna zihamu shadidan fil maqafi wal mas'a. La takhaf, Allahul muyassir. Ana zahibun ila maktabi. La tansaw anna mu'idana as-sa'atu as-thaniyatu wan nisfu fi mawqif as-sayyarati insya'Allah. Ahsan, masyaallah, qira'ah jayyidah. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ummu Fatimah. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543 untuk sesi qira'ah pelajaran membaca dari pelajaran Darsus Sa'diyah. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Mu'abdillah. Mu'abdillah. Baik, tafadhali. Iqra'i. Darsus Sa'diyah. Naam. Ba'da tahiyati antumul mustarikuna fi rihlatil haji. Naam. Ya'udhum rajunatihim. Ya'udhum rajunatihim. Tumma ya'kulu antumul ana sama lihat asyara aina hamidun wa'abdul hadi hamidun fil mat'ami amma abdul hadi faqad zahaba ila masrifi saya tiani ba'da asyrita saqa'iqa insya'Allah amus aiduna antum insya'Allah matas safaru insya'Allah fi sa'ati salisati idnillah aina nataqi tataqi fi mawqifi sayyarati fi jami'ati yajibu an takunu hunaka qabla ma'udhi safari ini fi sa'atin atu haqo ibakum wajauha fi sayyarati waqifati amama matqalul mahjain. Jayid, naam, wasili. Amama madkhala mahja'i. Amama madkhali. Amama madkhala mahja'i. Naam. Lama ya'ti jumala'una sakinuna il mahja'i tani. Ula'ika sayal hakuna bina inta mahatotil fitoril khotimati. Aula ika saya hakuna bina inta mahatotil fitoril khotimati. Naam. Kam hum asarotun. Nahnu zahibuna fil yaumil sabi'i. Nahnu zahibuna fil yaumil sabi'i. Asya ayyakuna zihamu syadidan fil matofi wal mas'a. La takhaf Allahumma muyassir. Muyassir. Ana zahibun ila maktabi. La tansau an ma'udana satu taniyatu bamisu di mawkisi saya roti insyaAllah. InsyaAllah, taib, naam. Ahsan, barakallah fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ummu Abdillah. Masih qira'ah? Naam. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih sesi qira'ah di pelajaran ke-6 ini. Silakan bagi Anda yang mungkin belum sempat atau tidak bisa masuk, kita berikan kesempatan di 0218236543. Baik, tafadhal. Halo. Halo. Iya, ahlan. Dengan siapa di mana, Bapak? dengan Pak Edi. Oh, Pak Edi. Di mana Pak Edi? Kalimantan. Iya, di Kebayoran. Di Kebayoran. Oh, Kebayoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Nah, tafadhal ya, Pak Edi. Iqra. Ma'akal kitab? Iya. Naam. Baik, iqra. Indi kitab. Ahsan. Baik, iqra. Ba'da tahiyyati Ad-darsu as-sadisu. Ba'da tahiyyati a antumul mustarikuna. Fi rihlati hajja. Ya, fi rihlatil bil alif lam. Fi rihla alif lam qamariyah. Fi rihlatil hajji, laysa hajja. Hajji. Iya, karena harakat di bawah syiddah tasydid itu kasrah. Iya. Ahmad Naam. Ya'udduhum ya'udduhum wa yunadihim thumma yaqulu a antumul ana samaniyata asyara aina hamidun wa Abdul Hadi. Iya. Hamidun fil mat'am. Amma Abdul Hadi faqad zahaba ila masrif. Naam. Ila al-masrif. Sayatiyani ba'da Asyari daqa'iqa insyaallah. Ahsan. Amusta'iduna antum. Iya. Insyaallah. Matas safaru insyaallah. Fisaati asaliyati asalisati biiznillah. Iya. Aina naltaqi? Naltaqi fi mawqifi sayyarati. Bil jama'ati. Bil jami'ati. Bil jami'ati. Yajibu antakunu hunaka. Hunaka. Qabla maw'idi safiri bi nisfi. Qabla maw'idi safari. Qabla maw'idi safari bi nisfi sa'atin. Iya. Hatu haqa'ibakum. Wada'uha fi sayyaratil waqifati amama madkhalil mahja lamma ya'ti zumala'una as-sakinuna fil mahja'i tsani fil mahja'i tsani. Alif lam syamsiyah. Mahja'i tsani. Ulaika sayalhaquna. Bina'in da mahattati al-qitari. Ulaika sayalhaquna bina. Ulaika sayalhaquna bina in inda mahattatil qitaril qadimi. Ibrahim. Nah. Hum asharatu. Nahnu dahibuna fil yaumis sabi'i. akhsha an yakuna zahamu ziham ziham ay yakuna ziham zihamu shadidan ya fil matafi wal mas'a ahsan wa la takhaf la takhaf Allahu Allahu al-muyassir muyassir muyassir ana dhahibu ila maktabi dhahibun ana dhahibun ya ana dhahibun ila maktabi la tansau anna mau'idana Naam. Mau'idana as-sa'atu saniyatu wa nisfu. Wa nisfu. Wa nisfu fi mawqifi sayyarati insya'Allah. Fi mawqifi sayyarati. Ra alif. Ma fi mawqifi sayyarati insya'Allah. Ra huna ba'da ra alif. Hada jama'. Kalau sayyarati itu mufrad. Iya, sayyarati. Fi mawqifi sayyarati. Sayyara. Sayyarati. Insyaallah. Insyaallah. Ahsan. Masyaallah. Ahsan. Barakallahu fik. Baik. Demikian, Pak Edi. Ya, jazakallah khair, Pak Edi, barakallah fik atas kerahnya dan sekuan jazilan. Baik, demikian dan bisa kita ini Ustaz lanjutkan. Iya, mungkin nanti kita lanjutkan akhir, insyaallah. Subuh qadim insyaallah. Taib. Nanti kita akan bahas beberapa kaidah yang sudah kita pelajari dalam nas ini, kita akan ungkapkan kembali dalam bentuk pertanyaan insyaallah. Baik, pendengar setiap pemirsa TV Raja, kami akan angkat beberapa pertanyaan yang masuk dengan pesan singkat terkait dengan pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan dari pendengar kita di Aceh, Ustaz. Mengapa tanwin dan alif lam tidak bisa bertemu dalam satu kata, Ustaz? Oh iya. Dan mungkin baru mengikuti. Karena tanwin itu adalah lam itu sebagai tanda apa? Tanda isim. Lam itu tanda isim, sedang juga tanwin juga tanda isim. Oleh karena itu, dalam satu kata tidak ada dua tanda apa isim, hanya satu. Oleh itu imma lam wa imma tanwin. Ya, Allahu a'lam. Makanya tidak boleh al aliyun, ya. Al kitabun, tidak boleh. Ya, kenapa enggak boleh? Ya, karena alif lam itu sudah sebagai apa? Dia sebagai tanda isim. Karena suatu kata. Ya, berbeda kalau dia dua kata. Ya, seperti huruf jar. Kan gitu, fi masjidin. Tanda isim ada dua di sini. Yang pertama fi huruf jar, yang kedua apa? Tanwin. Ya, cuma kenapa? Cuma itu kan beda huruf, beda kata kan. Jadi al-kitab, nah alif lam itu tanda isim, tidak boleh kita tanwinkan lagi. Ya. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Demikian Ibu Ayu di Aceh, barakallahu fik. Kami akan pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hilal di Payakumbuh, Sumatera Barat. Ya. Apa yang dimaksud dengan mu'rab, Ustaz? Baik, mu'rab itu adalah berubah. Jadi mu'rab al-burak melawan daripada mabni. Kalau mabni apa? Tidak berubah, atau disebut juga permanen deh bahasa kitanya, lebih kurang permanen ya. Permanen itu makna thabit, tetap. Ya. Jadi mu'rab itu berubah, dia tidak tetap tapi berubah. Ya. Maka dikatakan mu'rab. Nah, contohnya apa? Ya, seperti isim apa? Isim alam. Ya, Muhammadun. Ya, Muhammadun, maka dia akan berubah. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Aliyun, Aliyan, Aliyin. Baik dia bertanwin atau enggak bertanwin. Umaru, Umara. Sedangkan yang mabni, isim mabni adalah isim yang dia permanen. Dia tidak berubah. Seperti hadha. Hadha tidak akan berubah. Letak dimanapun dia tidak akan berubah. Hadha, baik di awal, maupun dia sebagai objek maupun sebagai mudhaf ilaih, tetap juga hadza. Demikian juga hadhihi. Baik, itulah bahasa barangkali yang lebih mudah untuk dipahami. Baik, jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan dari Abu Fajri di Jogja. Nah. Fi'il naqis, Ustaz. Nah. Apabila tidak tanpa alif lam, tidak juga mansub, maka dibuang alifnya. Apa ini berlaku pada isim maf'ulnya, Ustaz? Maksudnya? Isim maf'ul dari naqis. Oh iya, yang penting adalah isim yang diakhiri oleh ya. Isim yang diakhiri oleh ya. Oleh ya, apakah bentuknya isim apakah bentuknya isim fa'il atau isim maf'ul, atau dia bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Ya. Atau dia apa? Bukan isim fa'il atau isim maf'ul, yang penting dia diakhiri oleh ya. Ya itu adalah ya lazimah, bukan ya unnisbah. Ya unnisbah itu ya zaidah tambahan, seperti apa? Misriyun. Itu bukan misriyun, itu bukan apa? Allah. Nah. Dia bukan apa, isim manqus. Asal misru. Untuk apa? Untuk apa? Menunjukkan apa? Bangsa atau warga negara Misri. Afwan. Misri. Ini bukan isim manqus diakhir oleh ya, tapi ya ini apa? Ya ini ya zaidah, ya tambahan. Menunjukkan apa? Menunjukkan nisbah, maka tasydid. Misriyun. Misriyun. Berbeda kalau dia apa? Al-Hadi, ya kan? Nah, Al-Hadi ya ini ya asli. Ya apa? Ya asli, lazima. Mana lazima? Merupakan keharusan bagi dia ada ya-nya karena huruf asli pada hada yahdi. Nah, ini. Nah, ini katakan isiman manqus. Kapan ianya dibuang? Kalau dia tidak ada alif lam. Hadin. Kapan lagi dibuang? Nah, tidak ada alif lam. Kemudian dia tidak dia mansub. Kalau dia mansub, ianya ada. Hadian. Demikian dia apa? Kalau dia jadi mudhaf, ianya apa? Ianya ada. Ya. Baik, satu pertanyaan terakhir kami angkat di kesempatan malam ini, Mak. Apa makna dari Afan, sudah terjawab tadi ya? Apa pertanyaan tadi? Isim apa? Isim naqis. Oh iya, jadi tidak selamanya dia pada terdapat pada isim apa? Pada isim fa'il, bentuk isim fa'il, bisa isim maf'ul atau bukan dari kedua-duanya. Yang penting diakhiri oleh ya, ya asli, ya lazimah. Dihilangkan itu. Nah. Dihilangkan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah. Iya. Taib jazakallahu khair. Pertanyaan kembali, apa yang dimaksud dengan ma'rifah dan nakirah? Taib. Kalau ma'rifah itu isim yang sudah tertentu. Muayyan, ismun muayyan, isim yang sudah tertentu. Umpamanya al-kitab. Al-kitabu. Ya. Kalau nakirah, kitabun. Ini apa? Ghair muayyan, nakirah namanya. Isim nakirah. Mana nakirah? Ghair muayyan, tidak tertentu. Kitab, mana kitab? Sebuah kitab. Kitabun, sebuah kitab. Ya, kitab apa saja. Nah, kalau kitabnya sudah tertentu, al-kitabu. Arti al-kitabu, kitab yang dimaksud oleh yang berbicara. Yang mendengar juga paham. Iya. Al-kitabu, kitab itu. Misal, ana ati madha, misal fi jumlah mufidah, masalah. Nah, jumlah mufidah. Kalimat yang sempurna, dan ini akan membedakan antara nakirah dengan ma'rifah. Ini salah satu contoh ma'rifah, ada maki alif lam. Ya, maki alif lam. Masih ada tanda ma'rifah lagi. Ya. Masalah, min fadlik ishtari, min fadlik ishtari li kitaban. Satu lagi, min fadlik ishtari li al kitabah. li untukku. Ishtari li kitaban, ishtari lial kitaba. Nah, apa bedanya? Ini nakirah. Ini apa? Ma'rifah. Ma'rifah. Maknanya beda. Mana ishtari li kitaban? Min fadlik, tolong belikan untuk saya apa? Kitaban. Sebuah kitab. Berarti apa? Kitab apa saja? Ya. Kitab apa saja? Ishtari li qalaman. Belikan saya apa? Pena. Berarti apa? Yang saya minta apa? Pena. Berarti apa? Pena apa saja? Ya. Kalau dia beli kepada saya, belikan dia beli pada untuk saya apa? Pena yang besar. Apakah salah dia? Nah. Yang beli? Nah. La yukhti. Dia enggak salah. Kenapa? Karena saya minta umum. Kalau dibeli pena merah, dia belinya pena merah. Salah? Hah? Enggak salah. Kenapa enggak salah? Karena permintaan saya umum. Ishtari li kitaban, ishtari li qalaman. Berarti pena apa saja? Mau warna hitam, mau warna merah, mau warna biru. Nah, mau yang besar atau kecil, mau yang bagus atau yang enggak bagus. Nah, tapi kalau ishtari lil kitab atau ishtari lial kitab, nah, belikan apa? Untukku kitab. Al-qalam. Berarti kitab apa? Kitab yang saya maksud dan yang saya suruh juga mengerti, paham. Mungkin ada apa? Pembicaraan sebelumnya tentang kitab. Nah. Mungkin apa? Ada pembicaraan sebelumnya tentang kitab atau ada kitabnya contoh yang ada di depan saya dan orang yang saya suruh. Nah, maka saya katakan ishtarilil kitab atau ishtarilial kitab, belikan saya kitab itu. Kitab apa? Kitab itu, kitab yang saya maksud. Nah, ini katakan ma'rifah. Atana ma'rifah al-alif wal-lam sini. Jadi beda, ini umum, ini khusus. Ini mu'ayyan, ini mu'ayyan, sudah tertentu, ini apa? Ghair mu'ayyan, tidak tertentu, umum. Wallahu'alam. Taib, jazakumullah khair. Demikian bagi pendengar yang bertanya tentang isim ma'rifah dan isim nakirah. Dan ini pertanyaan kita terakhir, Ustaz. Nafi bihadal qadar. Allah. Taib, jazakumullah khairul jazak. Mudah-mudahan kajian kita hari ini ada manfaatnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada usbul qadim insyaAllah. Wa jazakumul khairul jazak. Subhanakallahumma wa hamdaka la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.